Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan lanjut pembacaan Al-Fusul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir Abu Kinda rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada pertemuan telah lewat, ya, setelah disebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tentang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di Mekah, ya, dakwah beliau, demikian juga Isra Mi'raj. Sekarang kita bicara tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar keluar menuju Gua Sur. Ya, Gua Sur. Sebenarnya mengatakan Gua Sur. Kemudian beliau menunjuk seorang, ya, waktu itu seorang musyrik, masih di dalam agama kaumnya, Abdullah bin Uraikid. Sampai kemudian mereka pun menjanjikan setelah 3 hari untuk Abdullah bin Uraikid ini datang. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, ya, di dalam Gua Saur itu. Kemudian kisah telah lewat bagaimana orang-orang kafir Quraisy di depan gua waktu itu, kemudian mereka pergi, ya, menyangka Nabi tidak ada di gua itu. Dan mereka, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu 3 hari. Kemudian baru setelah 3 hari datanglah Abdullah bin Uraikid ini. Ya. Dan waktu itu Asma memberikan bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bapaknya Abu Bakar Siddiq. Kemudian berangkatlah, ya, setelah datang Abdullah bin Uraikid di gua itu, ya kan, karena sudah berjanji setelah 3 hari baru datang. Kemudian berangkatlah, berarti ada 4 orang disebutkan, Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian juga Amir bin Fuairih, kemudian juga Abdullah bin Uraikid, 4 orang ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa ja'alat Quraisy liman ja'a bi wahid min Muhammad wa Abi Bakar radhiyallahu anhu mi'ah minal ibil. Quraisy menjadikan untuk orang yang bisa mendatangkan salah satu dari Muhammad ataupun Abu Bakar dengan 100 ekor unta. Ya, setelah mereka tidak bisa mendapatkan Nabi SAW, ya, padahal mereka sudah mengetahui posisi Nabi dari tanda-tanda bahwa Nabi di sekitar gua Thawr itu. Tapi kemudian mereka dijadikan Allah SWT pergi dari situ. Ya. Kemudian mereka mengumumkan, barang siapa bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, untuk dia itu 100 ekor unta. Fala mamuru bi hayy Mudlij, ketika mereka melewati, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini melewati hayy, yakni tempat Mudlij, suku Mudlij, suatu daerah. Ya, tempatnya orang Mudlij ini, basura bihim Surakah bin Malik bin Juksum. Maka Surakah bin Malik ini dia mengetahui. Sebutkan Surakah ini akhirnya masuk Islam dia. Sebutkan juga akhirnya beliau memakai apa? Perhiasan Kisra setelah Persia itu dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan digulingkan, ya, Raja Kisra waktu itu, dan hancur kemudian semua harta, tahta dan sebagainya dibawa ke Madinah. Kemudian diberikan oleh Umar bin Khattab beberapa perhiasan itu dan dipakai oleh Surakah ini. Dia mengelilingi Madinah, ya, mengelilingi Madinah dengan perhiasan itu. Ya, ini masuk Islam akhirnya Surakah bin Malik ini, bin Juksum. Sayyidu Mudlij, pimpinannya suku Mudlij. Ya. Ini Nabi melewati, mau dari Gua Thawr itu mau ke Madinah, ya kan? Melewati suku ini. Di situ ada pimpinannya namanya Surakah. Faraqiba Jawad. Jawadahu, dia menaiki, Jawad itu kendaraan paling bagus dia. Kuda. Biasanya kan itu cepat. Wasarafi tulabihim, dia pun mengejar, berjalan untuk mencari mereka. Falamma qaruba minhum, ketika dekat, ya, dengan Nabi dan para sahabatnya ini, sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu yuksiru iltifata hadaran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau banyak menoleh ke belakang, takut terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Ya. Dan Surakah ini mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan perhatikan di belakang. Benar-benar beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, di masa yang sulit, ya, di masa yang sulit. Bahwa Rasulullah SAW melayani tawhid, dan dia Nabi SAW beliau tidak menoleh. Sebutkan diantara sebab orang itu mundur karena banyak menoleh. Sebenarnya rusa, mereka menyebutkan rusa atau kuda ya. Kuda itu dia lebih cepat daripada singa ketika berlari. Tapi karena kuda ini banyak menoleh ke belakang, takut kan, sehingga dia menabrak yang di depannya, terjatuh dan diambil oleh singa ini. Demikian juga rusa demikian. Dia lebih cepat larinya, tapi banyak menoleh, akhirnya apa? Tertangkap. Sedangkan Nabi SAW di sini beliau tidak menoleh. Faqala Abu Bakar, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahiqana." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini Suraqah bin Malik telah mendekati kita. Rahiqa yakni menjumpai kita dan dekat dengan kita. Pada alaihi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW pun mendoakan Suraqah ini, didoakan. Fa sahat yada farasi fil ard. Sebutkan sahat yaitu gosada fil ard, yaitu menempel dengan tanah, tergelincir. Ya, setelah Nabi SAW mendoakan, maka tangan dari kudanya, maksudnya kakinya yang depan itu menyentuh tanah, terjerembab, jatuh. Faqala, berkata Suraqah, "Rumi itu, aku dilempar." Ya. Innalladzi asabani bi du'aikuma. Sungguhnya yang menimpaku adalah doa kalian berdua. Fad'u Allah li. Doakanlah kepada Allah untukku. Ini berikan aku keselamatan, aku terjatuh. Dan menaiki kuda dengan cepat kemudian terjatuh itu kan sakit juga. Ya. Walakuma alayya an arudda nas ankuma. Untuk kalian berdua, kalau kemudian membebaskan aku, ya. Membiarkan aku, doakan aku dengan kebaikan, maka untuk kalian berdua, untuk an aruda anas angkuma, aku lepaskan manusia dari kalian berdua. Ini aku akan mengatakan bahwa tidak menjumpai kalian berdua, atau nanti akan disebutkan aku telah mencukupi jalan ini. Tidak ada, ini isyarat saja bahwa aku sudah mencukupi jalan ini. Tidak ada Muhammad lewat di sini. Pada alaihi Rasulullah SAW, Fadriko. Kemudian Rasul pun mendoakan dia, kemudian dia dilepaskan. Tapi yang tadi sudah dimintai janji. Ya, doakan aku, jangan aku hancur. Nanti aku akan selamatkan kalian berdua. Kemudian Nabi mendoakan, kemudian dilepaskan. Wasala Rasulullah SAW ayyaktu balau kitaban. Suraqah meminta kepada Rasul untuk menulis untuk dia itu tulisan, tanda atau bagaimana. Fakata balahu Abu Bakar fi Adam. Kemudian Abu Bakar menulis untuk Suraqah ini di Adam itu, yakni jilid kulit. Dulu kan tidak ada kertas, tulis di kertas. Entah mungkin bukti atau apa untuk Suraqah ini. Waraja'a yaqulu linas. Kemudian dia pun kembali Suraqah ini. Dan dia mengatakan pada manusia, orang-orang Quraisy ya atau yang sekitarnya, "Qad kufitum ha mahahuna." Aku telah mencukupi kalian apa yang di sini. Sudah, kalian tidak usah di sini. Ini sudah aku cukupi. Ini seakan-akan isyarat bahwa tidak ada Muhammad di sini, jalan ini sudah aku cukupi, tidak ada dia. Karena dia kan pimpinan yang ada di daerah situ. Nah, demikian ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'a musliman amma hajjatul wada', sebagaimana Ibnu Katsir, dia masuk Islam di tahun Haji Wada. Wada'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk Islamnya baru kemudian jauh sekali setelah 9 tahun baru masuk Islam di Haji Wada itu. Ya, baru dia masuk Islam, waktu yang panjang. Wadafa'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Dia menyerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kitab alladzi katabahu lahu. Ini tulisan yang pernah dulu dituliskan untuk dia, dikasihkan lagi tulisannya oleh Suraqah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 9 tahun berikutnya dia masuk Islam. Wafa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wadahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memenuhi apa yang dijanjikan untuk dia, bahwa lidzalika ahlun, dan dia untuk itu memang pantas. Kisahnya panjang disebutkan oleh Imam Bukhari di sahihnya. Ya, bisa dilihat sendiri. Atau nanti kita sebutkan di nomor 3615. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Ya, setelah selamat dari Suraqah ini ya, kemudian berjalan terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melewati di perjalanannya ya, masir hidzalik bi khaimah Ummu Ma'bad. Khaimahnya Ummu Ma'bad. Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad ya. Di situ dia dan keluarganya. Memang orang yang biasa di daerah-daerah seperti ini. Ada kemah dan keluarganya, binatang ternaknya. Binatang ternaknya kurus-kurus, ya. Bahkan ketika diminta apakah ada susunya, dia mengatakan dia kering karena paceklik dan sebagainya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa keluar air susunya dari binatang ternak dia itu. Faqala indaha, qala ini qailulah. Nabi tidur siang di sisi perempuan ini, di kemahnya. Warat min ayati nubuwatihi fisyah. Perempuan ini, Ummu Akbad ini, melihat tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fisyah, di kambingnya itu menjadi banyak susunya. Wahala bahala banan kathiron. Nabi ya menghalib, yakni memerah susu yang banyak ya. Fisanah majdabah, di tahun yang waktu itu tidak ada ini terjadi paceklik padanya. Mabahara al-ukul, yang akal itu sampai merasa heran sekali ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian disebutkan. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika, syukran lillahi wa ta'ala.